إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat As-Saff. Dan ini surat di antara surat-surat Madaniyah, masih di juz 8-28. Dan semua surat-surat dalam juz 28 itu Madaniyah, kecuali At-Taghabun. Kecuali At-Taghabun. Selain surat At-Taghabun, semuanya turun setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu dari awal Al-Mujadilah, ya, kemudian setelah itu Al-Hasyr, kemudian Al-Mumtahanah, ya, ini semua Madaniyah, kemudian sekarang surat As-Saff. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit terkait dengan apa yang terkait dengan tiga ayat yang pertama dari surat tersebut. Langsung kita akan melanjutkan pada tafsir ayat yang berikutnya, yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dengan baris berbaris, dengan berbaris. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka adalah sebuah bangunan yang kokoh. Ini ayat keempat. Di antara ya faedah dan kaitan dengan ayat ini akan kita bahas. Kita baca dari kalam Syekh Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, hadza hattun minallahi li'ibadihi 'alal jihadi fi sabilihi wa ta'limun lahum kaifa yasna'un wa annahum yanbaghi lahum an yasuffu fil jihadi saffan mutarassan mutasawiyan min ghairi khalalin yahsulu fis suhuf. Ayat ini adalah merupakan suatu bentuk ya hasungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya untuk berjihad di jalannya. Kemudian ada pengajaran dari Allah untuk mereka bagaimana yang semestinya mereka lakukan. Di antaranya agar mereka semestinya untuk berbaris dalam jihad tersebut dengan barisan yang teratur, ya lurus, rapi, tanpa ada celah ya yang ada dalam saf-saf mereka. Ya, dan tentang saf insyaallah nanti kita akan ya, lanjutkan. Sebelum itu, terkait dengan jihad fi sabilillah, tentu di sini membahas ahkam, hukum-hukum dan seterusnya bukan di pembahasan kita kali ini. Ini dibahas di fikih ya. Dan di antara pembahasan-pembahasan abwab bab-bab fikih itu adalah kitabul jihad. Nah, pembahasan tentang kitabul jihad ya. Dan adapun apa yang terkait dengan ayat ini, dinyatakan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya. Maka ini suatu hal yang menunjukkan isbat al-mahabbah lillah, sifat al-mahabbah lillah. Di antara faedah ayat ini menetapkan adanya sifat mahabbah. Allah itu mencintai, Allah itu menyukai. Ada yang disukai ya oleh dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kecintaan Allah Subhanahu wa taala tersebut ma yaliku bijalalih, apa yang pantas sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. tidak sama dengan kecintaan para makhluknya, ya. Yang mana seorang kadang cinta itu macam-macam, bisa sampai cinta buta, tidak memperhatikan ya rambu-rambu atau yang semisal. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai, menyukai hambanya, Allah Maha Kaya, tidak butuh dari itu semua. Dan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan jihad. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyukai hal ini? Ya, ini yang mungkin juga butuh disinggung, ya. Yang pertama tentunya perlu diketahui bahwa al-jihad, dan sering kita sebut ya, bahwa al-jihad ini suatu perkara yang termasuk minad din, termasuk bagian dari agama kita dan termasuk ajaran agama kita. Tentunya itu masih berlaku syariat itu ila antakuma sa'ah sampai tegak hari kiamat, namun dengan rambu-rambunya, dengan syarat-syaratnya. Yang jika tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, ya, maka tidak dianggap jihad yang sahih. Sebagaimana sholat tanpa wudu, sebagaimana sholat gak ikhlas, sebagaimana sholat tanpa menutup aurat atau yang semisal, ya, maka tidak diterima sholat dan dianggap belum sholat. Bahkan sholat lengkap dengan menghadap kiblat, pakai pakaian menutup aurat, sudah berwudu tapi tanpa tumakninah, Nabi anggap itu belum sholat. Irji wa sholli fa innaka lam tusholli, kembali sholatlah karena engkau belum sholat. Maka sebagaimana ibadah-ibadah yang lain ada syurut, syarat-syarat, ada arkan, rukun-rukun, begitu pula jihad. Dan ini tentu tidak kita bahas di sini, itu di kitab-kitab fikih. Namun hal yang penting bahwa al-jihad ini macamnya banyak bentuk-bentuknya. Para ulama rahimah ta'ala membagi jihad tergantung dengan cara membaginya. Ada yang melihat dengan wujud apa yang digunakan, ya. Membaginya menjadi dua, yaitu jihad ilmu dan jihad fisik, ya. Jihad al-jihad bisayfi wassinan wal jihad bil hujjati wal bayan, ya. Kalau dilihat dari sisi ya apa yang digunakan ya dalam al-jihad tersebut, maka para ulama membaginya menjadi dua. Yang satu al-jihad dengan hujjah, dengan penjelasan, dengan ilmu, mengkounter syubhat-syubhat, membantah bid'ah-bid'ah, ya, meluruskan kesalahpahaman, ya, membongkar fitnah dan tuduhan keji terhadap Islam, ya. Kemudian demikian pula membela syariat, ya, dan membantah yang merongrong terhadapnya. Ini semua jihad dengan ilmu, sesuai dengan kapasitas masing-masing dan dengan tempatnya masing-masing. Bisa di media, ada suatu kebidaan, kemungkaran disebarkan di khalayak umum, maka dibantah pun secara umum. Dan itu termasuk dalam salah satu bentuk al-jihad. Dan itu jihadnya semua para nabi dan rasul. Jihad ilmu, jihad bil-hujjah wal-bayan. Ya, ini jihadnya para nabi dan rasul. Adapun yang kedua al-jihad bisayfi wassinan, ini sebagian para rasul, ya. Tapi tidak diwajibkan terhadap semua nabi dan rasul. Hanya sebagian. Nabi Dawud berjihad, ya, Nabi Sulaiman berjihad, ya, dan beberapa hal yang lain. Namun tidak semua nabi melakukan jihad fisik. Hal tersebut, ini jenis yang kedua. Dan ini juga masing-masingnya ada. Kedua jenis ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Hadid, pernah kita lewati, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'un lin-nas wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sungguh kami telah turunkan para rasul kami dengan membawa penjelasan, bukti-bukti ilmu, ya. Kami turunkan bersama mereka Alkitab dan raja timbangan, timbangan syariat, agar menerapkan keadilan di tengah manusia. Dan kami turunkan pula besi, padanya ada kekuatan yang dahsyat dan ada berbagai macam manfaat untuk manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong Allah dan para rasulnya tidak di hadapannya. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. ya besi macam-macam, bukan hanya untuk baja ringan, besi untuk pisau dapur, alat sembelih, cangkul ya, garu, sendok ya, apa sotil, wajan, bukan cuman, atau mungkin untuk atap rumah sebagian sekarang apa galvalum atau yang berbagai macam dengan campuran biji besi, tapi juga termasuk berbagai macam alat militer ya. Ada tank, ada ini sekarang lebih-lebih lagi. Zaman dulu ya, pedang, tombak ya dan seterusnya. Dan ini jika digunakan hal yang rusak ya, maka itu menjadi kerusakan, kezaliman. Dan jika itu digunakan untuk membela kebenaran ya, menjaga dari kezaliman ya, maka itu hal yang Allah cintai dan Allah sukai. Maka ini nanti ya, sebagaimana pisau ya, pisau ini mau dipakai untuk bunuh orang atau untuk nyembelih ayam ya, keluarga butuh makan ayam ya, di bismillah. Kalau pakai, nggak pakai besi sulit ya. Mau mungkin mau pakai apa, mau pakai kuku nggak boleh, mau dicopot, mau pakai apa, mau gunting, mau pisau ya besi ya. Mau menyembelih kambing, maka pisau ini tergantung mau dipakai apa. Dipakai menyembelih kambing, hewan kurban, maka jadi manfaat. Tapi pisau dipakai membunuh orang, jadi kemungkaran, kezaliman besar. Maka begitu pula dalam hal jihad ini. Diturunkan besi, ya di situ untuk manfaat. Di antaranya adalah alat jihad fi sabilillah. Ini dua jenis di antara bentuk pembagian jihad, dilihat dari sisi media jihad yang digunakan. Ya. Ada di antara ulama yang membagi bentuk-bentuk jihad dilihat dari apa yang dihadapi. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah membagi al-jihad arba'atu maratib. Jihad ada empat tingkatan. Jihadun nafs, jihadus syaitan, jihadul kufar, jihadul munafiqin. Jihad melawan hawa nafsu diri sendiri. Ini yang pertama dan berat. Yang kedua jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Jin dari kalangan yang tidak jin syaitan dari kalangan jin dan manusia ya. Yang tidak terlihat maupun yang terlihat, yang menggoda ya manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, syaitan ya. Dan yang ketiga jihad munafiqin, dan yang keempat jihadul kufar. Masing-masingnya ini ada macamnya. Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, ya ini dengan batin, dengan ilmu, dengan yakin, dengan ta'awudz billah, dengan melakukan sebab-sebabnya melawan hawa nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa, yang disebutkan oleh para ulama rahimah ta'ala ya, setiap ya orang itu setiap harinya senantiasa dia itu berjuang selalu dalam peperangan, hanya peperangan tidak selalu nampak terlihat, tapi peperangan itu kadang maknawi seperti tadi jihad melawan hawa nafsunya, tidak pakai senjata yang terlihat. Namun dia setiap harinya, setiap kita selalu yaitu dihadapkan dengan hawa nafsu yang diingatkan oleh Ibnu Abbas, khalif hawaka, selisih ya, jangan terus turuti hawa nafsu, selisih, pengen gini enggak, pengen gitu enggak, latih terus untuk menyelisih hawa. Ini suatu hal yang besar ya, sampai sebagai Allah menyebut jihad akbar. Maka Ibnu Jauzi mengatakan tentang jihad syaitan ini, jihad melawan hawa nafsu, kemudian yang kedua jihad melawan syaitan, ra'aitul khalqa kullahum fi saffin muharabah, muharibah. Aku melihat semua makhluk itu berada dalam saf peperangan. Wasyayatin yarmunahum binablil hawa. Syaitan terus melemparkan panah kepada mereka dengan anak-anak panah hawa nafsu. Wa yadribunahum bi asyafil ladzah, dan menyerang mereka terus bertubi-tubi dengan tebasan-tebasan pedang kelezatan. Dibikin yang enak-enak, dibikin yang santai-santai, dibikin yang seneng ya. Kalau seneng dilakoni, kalau enggak maka enggak. Terus begitu. Dan kemudian dari ucapan beliau yang seterusnya, ini jihad berat, jihad melawan hawa nafsu. Inna nafsal ammaratun bisu, sungguhnya jiwa itu banyak memerintahkan, mengajak kepada yang jelek ya. Dan begitu pula ini syaitan, tentu likulli taib, atau di setiap walikullin ja'alna minkum, atau bukan syiratan min haja, apa syayatin al insi wal jin ya. Kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatin al insi wal jin. Tiap nabi pun kami jadikan tiap-tiap mereka adanya musuh-musuh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Begitu pula jiwa ya, disebutkan oleh Al-Izz Ibn Abdissalam, walamma kanatil anfus wal amwal mabdhulah fil jihad ja'alallahu man badala nafsahu fi a'la rutabit ta'iin wa asyrafiha. Nah, itu nanti yang disebut tentang jihad ya kufar. Jihad munafikin adalah dengan lisan ya, karena ya menakut-nakuti mereka, terhib ya, orang yang nampaknya baik agamis, orang yang nampaknya bersama kita namun dalam batin tidak suka, atau mungkin muncul hal-hal yang tidak baik, maka diingatkan dengan lisan, dinasihati la'allahum yantasih, mungkin mereka teringatkan. Dan ini kita semua mengambil pelajaran dari kalam para ulama, indah luar biasa nasihat-nasihat mereka yang sudah meninggal, demikian yang masih hidup, para ulama ta'ala warasatul anbiya, waris para nabi. Kemudian jihadul kufar, dan ini yang dimaksud. Dan sebagian ada yang membagi lagi jenis-jenis jihad dengan bentuk-bentuk yang lain. Itu tadi yang ma'ruf, yang masyhur, pembagian sebagaimana yang tadi telah kita dengarkan. Adapun apa yang disebutkan, kita akan lebih mengerucut dalam apa yang terkait dengan ayat ini. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi muqatalah. Di sini muqatalatul adu, memerangi musuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah jihad bentuk yang keempat tadi, bukan jihad nafs, dan tentunya ada kaitan ya, jihad lawan syaitan ya, jihad munafikin dengan lisan ya, jihad melawan hawa nafsu ya dengan batin, dengan kekuatan iman, ilmu dan yakin, sabar. Dan adapun yang dimaksud di sini adalah jihad kufar. Dan tidak semua orang kafir tentunya langsung serta merta Islam mengajarkan diperangi. Lah, tidak. Maka ini suatu hal yang menjadi sangat penting ya untuk diingatkan, karena ada orang yang sengaja, tidak sengaja, atau tahu maupun pura-pura tidak tahu menimbulkan syubhat-syubhat ini. Lihat ini di Al-Quran, Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya. Berarti Allah suka perang. Berarti Islam itu mengajarkan perang-perang terus ya. Coba lihat di ayat-ayat yang lainnya ya. Dan berapa sekian lama Nabi SAW bersabar di Mekah. Ada sahabat minta izin, ya Rasulullah tolong saya boleh melawan. Tolong saya. Sabar, kalian ini tergesa-gesa. Dulu ada orang yang disiksa, dibelah kepalanya, digeraji kulitnya, dikeluar, dikelupas, dan dia tidak berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tetap dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah izinkan. Ya. Sampai diizinkan. Maka itu menunjukkan bahwasanya jihad bukan hal yang pertama langsung diajarkan, ditawarkan oleh Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan diri ya, dalam perangan apa, dan membedakan yang terkait perjanjian damai tidak boleh dikhianati. Perjanjian damai, lihat perang Fathu Makkah, yang mengkhianati mereka dulu. Ya, bukan kaum muslimin. Kemudian pula juga diperhatikan adakah azan di sana, mereka tidak mengganggu orang-orang yang beribadah, kaum muslimin, azan mereka ya, dan berbagai macamnya. Nabi tahan. Kalau mendengar azan pagi subuh dan mereka azan, amsak, Nabi menahan diri ya. Wa illa aghar, kalau tidak maka Nabi serbu sebagaimana di surat yaitu apa, Al-Adiyat ya, wal mughirati subha, dan pasukan yang menyerbu saat pagi-pagi subuh ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu tidak serta merta ya. Begitu pula hal-hal yang selainnya, sebagaimana Nabi perintahkan Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau hendak mendatangi kaum dari ahlul kitab. Jadikan dakwah pertamamu ke mereka, ajak untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin, agar mereka mendapat ridha Allah, mereka tidak diazab oleh Allah di dunia maupun di akhirat ya. Dan mereka terselamatkan dari siksa. Di ajak di dakwah itu syahadatain, jika mereka menerimamu maka jadi mereka salat lima waktu dan seterusnya. Ini rahmah. Begitu pula hal yang selainnya. Ali bin Abi Thalib juga dipesan seperti itu. Ya, idza ji'ta ila ala sahatihim tayyib ala rislik, maka pelan, berjalanlah pelan, jangan terburu sampai engkau datang ke halaman mereka, ke area mereka, ya. Dan jadikan engkau untuk mendakwai mereka, menasihati mereka, mengajak summa da'uhum ilal Islam. Disebutkan Ali bin Abi Thalib sempat menanyakan, ya, uqatiluhum hatta yakunu mithlana, ya, apakah aku perangi mereka langsung sampai mereka jadi seperti kita ya Rasulullah? Semangat itu. Sudah dapat bendera dan disifati seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, semalaman para sahabat berharap ingin dapat, Ali dapat, semangat ingin, apa aku perangi mereka sampai seperti kita ya Rasulullah? Ya, maka Nabi katakan, pelan, perlahan engkau dalam berjalan, ya, sampai engkau mendatangi mereka dan disebutkan dakwai mereka kepada Islam. Dan Nabi janjikan, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri na'am. Kalau ada satu orang mereka masuk Islam dapat hidayah dengan sebab dakwahmu, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah sekalipun. Dihasung, dihasung untuk dakwah ilallah. Itu pertama kali, tidak langsung perang, tidak langsung perang-perang, tidak. Lebih-lebih, apalagi yang diatasnamakan jihad, padahal tidak sesuai dengan syarat-syarat dan beberapa hal-hal yang lainnya. Nah, ini jadi yang perlu diperhatikan. Kemudian pula juga hal yang terkait dengan ini, bahwasannya al-jihad tersebut, al-jihad itu memiliki sekian banyak faedah, memiliki sekian banyak faedah-faedah. Di antaranya tujuan ataupun hikmah disyariatkannya al-jihad sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, di antaranya takhlisun nas min ibadatil awsan wat tawaghit. Yang pertama tentunya dalam rangka membebaskan manusia dari belenggu kesyirikan, penyembahan terhadap berhala dan segala sesembahan selain Allah, baik berupa jin, malaikat, nabi, batu, pohon, dewa, atau patung-patung dan berbagai macam yang mereka sembah selain Allah. Baik itu saja yang mereka sembah selain Allah atau menyembah Allah dengan selainnya. Karena Allah yang menciptakan kita, ya. Dosa terbesar bukan menyembah Allah saja tapi mempersekutukan Allah dengan yang lain. Ya, apalagi mengingkari dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama sekali. Ya, demikian semuanya itu kemungkaran yang terbesar di muka bumi. Allah jadikan umatnya Nabi Nuh AS habis dalam banjir bandang karena masalah dosa satu ini, dosa syirik. Sebelumnya di zaman Nabi Adam ada anak keturunannya membunuh, hasad, dengki, ya. Tidak ada azab sampai seperti kaum Nabi Nuh. Ada kaum yang berikutnya dosa-dosa ini, dosa itu, tapi belum ada dosa syirik. Sampai di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, baru di situ Allah dipersekutukan. Dosa syirik terjadi pertama kali di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Banjir bandang habis manusia kecuali yang mengikuti kapal Nabi Nuh alaihissalam. Menunjukkan besarnya dosa kesyirikan. Maka manusia kalau tidak ingin kena bencana alam, bencana diri, keluarga, di dunia ataupun di akhirat, nah itu, berapa banyak bencana coba yang tersisa apa? Masjid. Sekitarnya hancur ini itu, masjid tersisa. Mengingatkan akan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai agama hanya menjadi untuk Allah. Fa in intahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Kalau mereka mau berhenti, sesungguhnya Allah Maha melihat atas apa yang mereka kerjakan. Jadi itu yang pertama, hikmah yang pertama. Yang kedua, izalatul zulm wa nasrul mazlumin wa i'adatul huquqi ila ahliha. Di antara hikmahnya jihad, mencegah kezaliman, membela dan melindungi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang masuk Islam diteror, disiksa. Dengan jihad, stop, jangan disiksa. Dia memilih akidahnya, ya, meskipun orang tuanya tidak dipaksa ikut, ya. Silakan kalau engkau memang apa apa, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, siapa ingin beriman beriman, siapa ingin kufur kufur. Tapi diancam, qad tabayyana rusdu minal ghayy, sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Bukan berarti bebas-bebasnya tanpa ada ingkar mungkar, tanpa ada dakwah. Diingatkan, tidak dipaksa. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Dan disebutkan juga, man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfi al-wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqah. Ya, dan barang siapa yang mau beriman, beriman, yang kafir-kafir, tapi ingat, kami persiapkan neraka azab. Inna a'tadna jahannama lil kafirin, atau inna a'tadna, ya, apa tadi, inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli, dan seterusnya, minum dari yang panas sampai usus mereka, ini berbagai macam azab di neraka. Nah, jadi mencegah dari kezaliman, mengembalikan hak-hak kepada pemeluknya, ya. Ada sebagian mereka kemudian disiksa, diteror, ditindas. Nah, dengan adanya jihad ini, maka tidak lagi, ya, seorang melakukan hal tersebut. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu." Telah diizinkan orang-orang yang diperangi untuk mereka, yang mereka juga boleh membalas, bi annahum dzulimu, karena mereka telah dizalimi. Wa innallaha ala nashrihim laqadir, Allah sungguh sangat mampu untuk menolong mereka, seberapapun mereka tertindas, dizalimi, Allah mampu sekali untuk menolong mereka. Ya, alladzina ukhriju min diyarihim bi ghairi haqq illa an yaqulu rabbunallah, yaitu orang-orang yang mereka diusir dari kampung halaman mereka tanpa hak, ya, kecuali hanya karena sebab mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Ya. Dan disebutkan, walau la adabullahi nasa ba'dahum li ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Wa la yansuran Allah ma yansuruh, innallaha la quwwiyyun aziz. Ini bentuk-bentuk bagaimana dalam rangka membela orang yang terzalimi, yang tertindas, jihad itu ditegakkan. Membela, melindungi mereka, ya. Kemudian pula di antara hikmah ada yang al-jihad adalah izlalul kuffar wa irghamu unufihim wal intiqam minhum. Ya, hukuman segerakan kepada mereka, penghinaan terhadap mereka yang harbi, yang memerangi muslimin. Ada pun yang terikat perjanjian damai, yang tidak memerangi kaum muslimin, ya, maka disyaratkan untuk menjaga mereka, tidak mengkhianati mereka, merampas dan membunuh mereka tanpa haknya. Bahkan Nabi SAW mengancam, man qatala mu'ahadan aw dhimmiyan lam yarah ra'iyatal jannah. Siapa membunuh orang kafir terikat perjanjian damai atau yang hidup di bawah negeri kaum muslimin, ya, mengikuti aturan pemerintah muslimin, dibunuh dengan begitu saja, tidak akan dia mencium wangi aroma jannah. Maka itu bukan jihad. Ya, bom-bom, teror dan seterusnya. Maka ini berbeda dengan jihad yang dimaksud yang dalam syariat, ya. Dan memang izlalul kuffar, di antara bentuk jihad memang untuk menghinakan, merendahkan mereka. Dan di antara apa yang disebut, ketika mereka tidak mau menjadi hamba Allah, maka mereka berhak menjadi hambanya, hamba-hambanya Allah. Maka kalau jadi tawanan, mereka menjadi budaknya muslimin. Kenapa? Karena mereka tidak mau menjadi budaknya Allah, tidak mau menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan para ulama radhiyallahu ta'ala tentang hal yang demikian, ya. Sehingga memang untuk, ya, itu tadi, bahkan sampai pun mereka membayar jizyah, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun, mereka sendiri memberikannya, bukan diwakilkan suruhan orang, nih kasihkan sana. Mereka sendiri yang datang, mereka yang menyerahkan, wa hum shaghirun, dalam keadaan terhina. Ini jizyah. Memang seperti itu disyariatkan jihad. Ini di antaranya, ya, sebagai hukuman atas mereka. Begitu pula, namun di balik itu disebut oleh para ulama, orang yang tidak mau bayar jizyah, tidak mau menerima dakwah, enggak mau bayar jizyah, milihnya jalan perang. Saya enggak sudi bayar begini begitu, saya enggak mau janji-janji damai, gencatan senjata dengan muslimin. Saya enggak mau damai-damai segala macam, apalagi ngikut aturan mereka, apalagi masuk Islam, begini begitu, saya pilih perang dengan mereka. Maka ini dihadapi, dan itu apa yang disebutkan lebih baik bagi mereka, disebutkan orang yang terus-menerus panjang umur di atas kekafiran azabnya lebih berat, jauh lebih berat dibanding orang yang mati kafir tapi umurnya pendek. Paham ya? Umurnya misalnya 40 tahun mati tapi kafir, dengan panjang sampai 60 tahun tapi ya mati kafir, panjang umur tapi di atas kekafiran, lebih apa berlipat azabnya. Sebagaimana pernah kita sebutkan, orang kafir diharamkan dari jannah dan kekal dalam neraka, tapi bentuk siksaan itu berbeda-beda. Yang paling ringan Abu Thalib, namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai matinya ditakdirkan tidak memeluk Islam, pakai sendal dari api sampai otaknya mendidih, paling ringan kekal di neraka, tidak bisa masuk jannah, tidak bisa keluar dari neraka. Azab paling ringan menunjukkan ada azab yang lebih besar dari itu. Maka kalau mereka bersikukuh tetap memerangi, ya sudah perangi. Imam mereka kalah jadi tawanan muslimin, atau kemudian masuk Islam, atau mereka kalah bayar jizyah, atau mereka kalah mati umurnya pendek daripada panjang tapi tetap kafir. Madarat bagi dirinya tambah dosa, dan kepada orang lain bikin makar, bikin rencana dahsyat, mengeluarkan harta sekian banyak untuk menghancurkan Islam, muslimin, agama Allah, malah lebih baik dia ditiadakan. Paham ya? Tapi berbeda halnya dengan tadi, orang yang tidak memerangi muslimin, bisa hidup bersama kaum muslimin, tidak mengusir mereka, macam-macam dengan muslimin, maka Islam mengajarkan untuk tidak mengganggu mereka. Ini keadilan Islam. Kemudian juga ada hikmah hifadzan 'anid-din, menjaga agama dengan adanya jihad. Gak ada orang berani ngerobek Quran, ya, menghina-hina agama Allah, enggak, dengan tegaknya jihad. Ada juga hikmah al-ibtila wa tamyiz as-sadiqin wal mujahidin, ya, adanya sebagai ujian untuk membedakan mana orang yang jujur dengan yang tidak, dengan adanya jihad. Wa yaqulu alladziina aamanu laula nuzilat surah fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital ra'aital ladziina fi qulubihim marad yanzuruna ilaika nadhal maqshi 'alaihi minal maut fa aula lahu. Surat Muhammad 20. Orang-orang yang di hatinya ada penyakit, mereka ketakutan padamu, takut mati, tidak mau jihad ketika di hatinya ada penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala uji dengan itu. Saya melanjutkan yang tadi, di antara hal penting terlewat satu, ada sekian banyak hikmah yang mungkin sebagian kita tahu, sebagian di sana ada hikmah-hikmah lain yang kita belum tahu. Yang jelas seorang muslim mengetahui, yakin bahwa setiap syariat Allah mengandung padanya hikmah, terkandung di dalamnya hikmah. Karena nama Allah Al-Hakim memiliki sifat hikmah dalam setiap kebijakan, setiap aturan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hikmah di balik jihad. Di antara apa yang penting adalah nailul hidayah, mendapatkan hidayah. Ya, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kami akan berikan hidayah kepada mereka, kami beri petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan kami, jalan-jalan kebaikan. Dan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Di situ umum, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan amal kebaikan. Ini umum, ya, termasuk tadi jihadun nafs, jihad yang disebut Ibnu Qayyim ta'ala, tingkatan-tingkatan jihad. Dan yang pertama, an yujahidan nafsu, ya, al yujahidal mar'u nafsahu ala ta'allumil huda, seorang melawan hawa nafsunya untuk tetap berusaha mempelajari petunjuk. Kadang malas, kadang capek, kadang tetap berusaha berangkat, tetap berusaha belajar. Tapi saya hafalannya enggak, dah tua, enggak bisa ingat-ingat ngapal keyo angel, ya tetap maca Quran 10 menit ngapal keyo abot, belajar baca gerutal gadul, tapi tetap berusaha. Di antara faedah terbesar, karomah terbesar itu istiqomah, diberikan hidayah. Meskipun mungkin hasilnya dia belum, wah hafalannya saya di bulan balik ini kok yo angel tenang, misalnya tambah tua tambah sulit hafalan, dan begitu yang lainnya, tapi dia tetap berusaha. Ini semua termasuk mujahadah. Walladzina jahadu fina. Dan yang terbesar adalah jihad fisabilillah dengan jihad fisik seperti yang dimaksud. Kemudian dilanjutkan di sini terkait dengan jihad apa yang disebutkan memiliki banyak faedah dan tentunya dengan jika dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi suatu amalan yang terbesar sampai-sampai ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, yaitu apa namanya ayul amal abdul, amalan apa yang paling baik ya Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab imanun billah wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasul. Tumai kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Tumal jihad fisabilillah. Kemudian jihad fisabilillah. Tumai kemudian apa ya Rasulullah? Hajjun mabrur, haji mabrur. Ini hadis muttafaqun alaih ya. Ada riwayat yang lainnya lagi beda lagi ya. Nabi ditanya amalan apa paling baik ya Rasulullah? As-shalat ala waqtiha, salat pada waktunya. Setelah itu apa ya Rasulullah? Bakti dengan orang tua. Setelah itu apa ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Disebutkan para ulama itu sesuai dengan orang yang tanya. Kalau orang ini yang paling baik demikian demikian. Dan ini ala kulli menunjukkan di situ jihad disebutkan. Kalau yang tadi urutan nomor 2 setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, kalau ini urutan nomor 3 setelah iman kepada Allah dan Rasulnya dan setelah yaitu sholat, setelah sholat pada waktunya dan setelah bakti sama orang tua. Yeah. Maka ala kulli ini semua menunjukkan keutamaan daripada jihad tersebut sampai-sampai ya disebutkan ancaman seorang yang meninggal dunia belum sempat pernah terbesit ya padanya berjuang membela ya agama Allah Subhanahu wa taala, bertempur membela agama Allah, maka dikhawatirkan dia mati di atas cabang-cabang kemunafikan. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat seperti itu yang tentunya tidak bisa kita sampaikan banyak dalam dalil-dalil hukum-hukum terkait dengan jihad. Kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan yaitu watakunu sufufuhum ala nizam wa tartib. Adapun terkait dengan diantara hukum jihad yang disebut di ayat yang Allah sukai, mereka berbaris. Ya, seperti apa berbaris? Saf mereka dalam kondisi teratur, tertib, bihi tahsulul musawah bainal mujahidin, ya menjadikan adanya kesamaan, kekompakan di antara mujahidin. Ini ada yang mungkin lebih kaya, lebih miskin, sama satu baris. Lebih tua, lebih muda, sama satu baris. Ini lebih berilmu, ini ahli Quran, yang ini baru juz amma. Sama satu baris, mereka sama-sama dalam barisan mujahidin. Wa ta'adud, saling menopang, saling membantu sebagai satu kesatuan. Wa irhabul adu, menggentarkan musuh. Wa tansyitu ba'dihim ba'dan, menyemangati satu dengan yang lainnya. Oh, saya tidak sendirian, ada fulan-fulan, semangat. Wa lihadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hadara al-qital, maka itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri peperangan, saffa ashabahu, beliau senantiasa mengatur barisan para sahabatnya, warattabahum fi mawaqifihim, dan mengurutkan ya mereka para sahabat di tempat posisi mereka masing-masing ya sesuai dengan tugasnya, bihaitsu la yahsulu ittikalu ba'dihim ala ba'din, yang mana tidak kemudian satu dengan yang lainnya saling jaga gitu. Mudah sana aja lah bagian sana, kita enggak perlu ya. Tapi tetap masing-masing ada bagiannya. Entah pasukan belakang, bukan berarti ya sudah diurusi sama mereka kok kita enggak usah. Enggak ada yang seperti itu. Baik di depan, di belakang, di sayap kanan, sayap kiri, masing-masing punya ya tugasnya. Dan Nabi mengatur saf mereka. Bal takunu kullu ta'ifatin minhum muhtim muhtammah bimarkaziha. Tetapi masing-masing kelompok yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, mereka memiliki urusan penting, tugas penting ya sesuai dengan yang diberikan oleh imam ya. Wa qa'imatan bi wadhifatiha, menjalankan, melaksanakan tugas mereka. Ya, dan mereka tetap penting menjaga di tempat mereka, di mana mereka ditempatkan. Perhatian di markas dia, di tempat dia ditempatkan. Ya, di belakang ya di belakang, di depan ya di depan. Tidak kemudian berubah-ubah sesuai dengan yang diatur imam. Wa bihadhihi thariqah tatimmul a'mal wa yahsulul kamal. Dengan cara ini maka menjadi sempurna amalan dan menjadi terwujud kesempurnaan dalam amal ibadah soleh tersebut. Dan perlu diingat, disebutkan dalam sebagian riwayat ya, dan juga kalam ulama ya, bahwa yang dimaksud shaf dalam apa namanya jihad itu juga seperti shaf idza shaffu li shalat, ketika mereka bersaf dalam salat. Ya. Ini disebutkan sebagian riwayat, meskipun sebagian ada Israiliyat, namun juga ada kalam dari ulama seperti Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Beliau juga menyebutkan ya terkait dengan masalah firman Allah Subhanahu wa taala tadi ya, tentang innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili. Ya, ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Mawardi ya, mustafuna atau mustafina sufufan kasalah. Maksudnya Allah mencintai mereka yang berperang di jalannya dengan berbaris seperti barisan mereka, saf mereka ketika salat. Li'annahum idza staffu madalan saffain kana athbat lahum wa amna min aduwwihim. Karena itu lebih dapat bertahan melindungi mereka dari musuh mereka ya. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan hadza ta'lim minallahi lil mu'minin. Ini pengajaran dari Allah untuk kaum mukminin, ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka bangunan yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala menyukai kekompakan, keteraturan mereka seperti itu ya, dan mereka tetap ya tegar dan teguh di tempat posisi mereka sesuai dengan yang diatur. Ini Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyukainya. Ini di antara hukum-hukum dari jihad tersebut. Dan tentunya ada pembahasan lain tentang ahkam jihad. Ini hanya apa yang terkait dengan ayat ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sekali lagi, al-jihad itu termasuk syariat Allah ya, seorang muslim wajib mengimaninya, dan setiap yang Allah atur pasti ada kemaslahatannya. Nah, jika jihad, dan ini bantahan terhadap dua pihak, pihak yang anti jihad sama sekali dengan pihak yang berlebihan menganggap itu jihad padahal bukan jihad. Maka jihad sebagaimana amal ibadah yang lain butuh ilmu, aturan, mengetahui syarat-syarat dan ketetapannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.